نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan dari termasuk sifat atau ciri-ciri yang wajib dipenuhi tatkala menegakkan had potong tangan bagi pencuri, yaitu ayat khuda al-masyruku min hirzihi, yaitu barang yang dicuri ini diambil dari simpanannya. Wa khirzul mali, dan simpanan harta, ma'adatu khirduhu bihi, yaitu apa yang biasa harta itu disimpan atau dijaga padanya. Sehingga ini sebagai syarat bahwasanya barang yang dicuri adalah barang yang disimpan. Barang yang disimpan. Li'anna al-khirza makna hibdu. Karena yang dimaksud dengan hirz, maknanya adalah hibdu, yaitu dijaga. Disimpan, berarti maknanya dijaga. Wal-khirzu yakhtalifu bi-ikhtilafil amwali wal buldani wa adli sultani wa jurihi wa qawwatihi wa dhafihi. Dan penyimpanan harta atau penjagaan ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan dari harta tersebut dan juga perbedaan antara negeri-negeri bagaimana cara menyimpan harta dan juga keadaan penguasa. Apakah penguasa tersebut jahat atau kuat atau lemah? Bal amwal tsaminatu firha fit diwari wa dakakin wal abniyati asinati wara al abwabi wal aghlaq al wasiqah. Dan harta yang nilainya tinggi, harta yang mahal, tentunya disimpan di dalam rumah atau di toko-toko ya, di rumah-rumah atau di toko-toko atau di bangunan yang kuat, ya, seperti benteng. Yang tentunya masih apa terdapat pintu-pintu dan pintu-pintunya terkunci dan kuncinya adalah kunci yang kuat. Ini kalau harta benda yang mahal yang nilainya tinggi, orang menyimpan emas batangan ya, tentunya apa tidak main-main ya, punya emas batangan 10 harganya sekian M dan sebagainya. Tentunya apa? Wah, ini istimewa. Penjaganya sangat kuat dijaga atau disimpan dengan sangat kuat. Wa ma duna dzalika fi suhu bi hasabihi ala adadil baladi. Dan yang selain itu dari penjagaan, tentunya sebatas ada kebiasaan di negeri tersebut. Misalnya biasanya negeri tersebut kalau menyimpan harta yang berharga, misalnya mau ditanam di dalam tanah, misalnya di dalam rumah digali, kemudian di semen di seluruh rumah, ya kan? Misalnya. Wah, ini masih terdeteksi nih dengan alat, misalnya alat logam yang bisa dijebol. Kemudian masukkan ke brankas. Brankasnya ada, sensornya ada, alarmnya dan sebagainya. Fa'in syarakahu min ghairi khirsin. Jika harta tersebut dicuri atau suriko min ghairi khirsin. Jika harta tersebut dicuri namun tidak dalam simpanan, hartanya tidak disimpan. Kama lau wajada baban maftuhan. Sebagaimana seperti misalnya pencuri, ya kan? Mendapati pintunya terbuka, ya. Pintunya terbuka. Oh, kharisan mahdukan. Atau si pencuri mendapati brankasnya atau tempat simpanan hartanya telah koyak jebol. Fa'akhadha minhu, kemudian si pencuri tersebut mengambil harta tersebut. Fala quti'a 'alaihi, maka tidak dipotong tangannya karena mengambil harta tersebut. Ya. Ini. Jadi yang dimaksud pencurian adalah benar-benar si pencuri mengambil harta yang disimpan. Adapun harta yang tidak disimpan atau mungkin tidak dijaga seperti tadi, ya, pintunya terbuka atau tempat penyimpanannya ini sudah jebol koyak sehingga gampang diambil, maka yang demikian ini tidak bisa dituntut dipotong tangannya. Pencuri misalnya kan jalan di depan rumah, di depan misalnya, oh ini ada emas ini misalnya ya kan, di depan rumah ada emas batangan ini, gembetek misalnya, buat tentunya apa diambil ya kan, maka ya seperti ini bukan termasuk kriteria pencurian karena tidak disimpan. Karena tidak disimpan. Mendapati di depan rumah, ya, mungkin ada motor, tidak dikunci, ya. Dibiarkan gitu saja. Apalagi kuncinya malah di situ, ya kan? Ya, kemudian diambil pencuri, maka tidak bisa dituntut dipotong tangan. Namun tetap apa? Ya tetap dikasih hukuman, ya. Tetap dikasih hukuman karena ngambil harta orang lain. Ini termasuk dari syarat-syarat ditegakkannya potongan bagi pencuri. Kemudian poin berikutnya, kalau saya habibullah ta'ala wala buddha ayyan tabya asubahatu anisariki bima akhodah. Di sana diharuskan, dipastikan tidak adanya subhat, tidak adanya kerancuan, keraguan si pencuri tatkala mengambil harta tersebut. Fa in kana lahu subhatun yadunuha tazuku lahu al-akhdu lam yuqta. Jika dalam mengambil tersebut terhadap terdapat syubhat kerancuan, ya, si pencuri ini menyangka bahwasanya harta tersebut boleh diambil, ya, boleh diambil oleh si pengambil harta tersebut. Ya, dia menyangka bahwasanya itu boleh diambil. Maka yang seperti ini tidak dipotong tangannya. Ya, semisal misalnya ya kan, misalnya ada orang ngambil harta orang lain ya kan. Dan ternyata yang diambil itu orang yang punya hutang misalnya kan, orang yang punya hutang. Wah, ini si A itu sudah banyak itu hutang sama saya, belum dilunasi sekian juta ya. Wah, mumpung itu ada nah, di dalam rumah misalnya barang-barang elektronik itu, ah, diambil. Dia menyangka apa? Dia menyangka, wah, yang seperti itu enggak mengapa ya. Daripada apa? Ya, saya enggak dibayar-bayar ya, sedangkan saya ini membutuhkan. Toh ini kalau diambil juga miliknya dia, mungkin bisa juga sebagai apa untuk melunasi hutang atau menyicil hutang gitu. Nanti dikalkulasi yang saya ambil berapa. Ini adalah apa? Azan ya kan? Azan. Masih dalam keadaan meragukan syubhat ya. Di sisi lain apa? Dia menyangka, tidak mengapa. Ini karena dia punya apa? Kewajiban untuk membayar saya, untuk melunasi hutang saya. Sedangkan hutangnya banyak. Saya berat mengambil. Nah, ini syubhat. Menyangka bahasanya orang mengambil harta tersebut boleh. Maka peristiwa seperti ini tidak bisa dipotong tangannya. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idra'u al-hududa fi subhati mastata'tum. Hindarilah menegakkan hukum had karena di sana ada subhat." Hindarilah menegakkan hukum had karena disebabkan syubhat. Semampu kalian. Sehingga perkara yang masih syubhat, masih rancu, ini tidak boleh serta merta langsung ditegakkan hukum had. Benar-benar hukum itu di atas kejelasan ya kan, bukan di atas subhat. Fala kuti'a alaihi bi syarikatihi min mali abihi wala bi syarikatihi min mali waladihi. Maka tidak dipotong seorang anak yang mengambil harta bapaknya ya. Tidak dipotong tangan seorang anak yang mengambil harta bapaknya. Dari kecil otomatis apa yang namanya anak itu kan dikasih harta sama bapaknya ya kan. Nah, setelah besar, setelah dewasa, setelah keluarga masih saja seperti itu ya kan. Menyangkanya apa? Tidak apa-apa ini kan harta bapak saya anaknya. Kenapa? Ini kan apa? Syubhat ya kan? Syubhat yang seperti ini. Gak apa-apa ini. Bukan orang tua saya. Bala bisyarakati mali waladihi. Dan juga seorang ayah tidak bisa dipotong karena mencuri atau mengambil harta anaknya. Mengambil harta anaknya ya. Lianna nafakata kula minhuma tadibu fi malis akhar. Karena nafkah dari setiap keduanya, apakah itu anak kepada bapak atau bapak kepada anaknya, ini adalah suatu kewajiban dari harta yang lain, ya kan? Misalnya, anak mengambil harta bapaknya. Dia punya hujah, ya kan? Itu memang bapak itu kewajiban memberikan nafkah kepada saya karena saya itu anaknya. Ini semasa apa ya? Sebab tadi. Atau sebaliknya ya kan? Si bapak mengambil harta anaknya. Ya, anak juga harus balas budi ya kan? Harus menafkahi orang tua. Kalau orang tua ini tidak mampu misalnya. Atau walaupun mampu dia punya sebab tidak apa-apa diambil. Masih kaitannya dengan satu keluarga. Wadzalika subhatun tadra'u anhul haddu. Maka yang demikian ini adalah subhat yang akan apa membatalkan hukum had. Ya. Sehingga enggak bisa langsung serta-merta dipotong. Pokoknya ini sudah melebihi nisab. Selama masih ada subhat, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Wa hakada kullu man lahu istihqaqu fi malin ma akhadha minhu. Demikian juga seluruh orang yang memang dia itu berhak pada suatu harta. Kemudian dia mengambilnya. Seperti tadi ya kan. Ngambil di tempat orang yang memang dia banyak berhutang ya. Seperti tadi. Merasa dirinya apa? Butuh ini juga ya kan. Saya berhak mengambil. Kata dia. Wala kutia alaihi. Maka yang seperti ini tidak dipotong. Lakin yuhramu alaihi hadal fi'lu. Akan tetapi perbuatan seperti tentunya diharamkan. Ya, ada aturannya, enggak langsung serobot sana sini ya kan. Tapi apa? Perbuatan itu tetap tidak boleh diharamkan. Wa yu'adzabu alaihi dan tentunya perbuatan seperti ini tentunya akan apa? Ya akan mendapat pelajaran. Tetap akan apa? Ada hukumannya. Wa yaraddu ma akhadha. Tentunya nanti akan dikembalikan apa yang telah diambil. Urusannya enggak demikian ya saling serobot menyerobot ya enggak seperti itu aturannya tetap didudukan pada permasalahan yang sebenarnya tetap yang namanya mengambil harta orang lain tidak boleh dan tentunya perkara ini tentunya nanti akan diputuskan oleh hakim oh ini boleh oh ini tidak boleh oh ini tidak mengapa. Misalnya seperti apa? Ayah mengambil harta anak. Atau anak mengambil harta ayah. Itu ada batas-batasannya ya kan? Enggak langsung serta-merta ngambil gitu saja. Ya, syarat di antaranya syarat anak mengambil harta anak, ayah mengambil harta anak atau anak mengambil harta ayah. Ini syaratnya di antara lain tidak membuat tidak memadzharati. Apa yang diambil oleh anak atau bapak tersebut. Kalau memadzharati itu tidak boleh. Misalnya anaknya punya sepeda motor ya kan. Satu-satunya ini sudah mau dipakai untuk kerja tahu-tahu diambil sama ayahnya ya kan. Saya juga butuh ini. Nah, akhirnya apa? Ya, terjadi cekcok dan sebagainya. Yang kedua, tidak boleh mengambil harta yang di situ tentunya menjadi harta warisan nanti di belakangnya. Ini tidak boleh diambil. Adapun harta-harta yang mungkin ringan, ya kan, makan, minuman, mungkin ya apa sih, ngapa ya kan? Anak masuk ke dalam orang tua ngambil di apa, buka kulkas, ngambil minuman, ngambil makan, mungkin yang seperti ini apa sih? Adapun harta-harta yang bisa bermadarat atau diambil maka tidak boleh. Ya, ambil yang ringan-ringan, makanan, minuman, misalnya. Mungkin tidak mengapa, di mana saja mungkin itu suatu adat yang biasa. Atau mengambil minuman, makanan, anaknya, atau sebaliknya. Kita lanjut. Kalau al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala buddha atawafuri ma sabaqa minasifati min subuti syarikati. Dan tentunya wajib atau harus terpenuhi juga apa yang telah kita sebutkan, tentunya dari subut syarikoh, bukti-bukti yang kuat, yang nyata dari pencurian tersebut. Ya. Sebetulnya ada bukti. Ima bisyahadati adlain yasifani kaifiyat syarikati wa akhirjiha wa qadar masyruki wa jinsuha atau jinsiha. Apakah bukti pencurian itu misalnya adanya dua saksi, ya adanya dua saksi yang adil, dua saksi yang adil itu orang adil atau orang yang terhindar dari perbuatan yang tercela, ya. Perbuatan dosa-dosa besar, ini orang adil. Terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar, ini orang yang adil. Yang kedua, saksi tersebut tatkala menyaksikan pencurian, dia bisa menceritakan, mensifatkan bagaimana apa namanya? Kata-kata kronologi, ya. Kronologi pencurian, oh tadi begini, berdatang, kemudian masuk rumah, dikunci, kemudian gubuknya di sekian, sekian, sekian. Dan juga bisa apa menceritakan tentang bagaimana harta itu juga disimpan, kemudian diambil. Wa qadrul masruki wa jinsi, dan juga bisa menceritakan tentang kadar yang dicuri dan juga jenis barang yang dicuri. Ritajulal ihtimalati wa subhati. Untuk apa? Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan dan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan yang ada. Ini salah satu dari bukti kuat adanya pencurian, bisa menceritakan kronologi atau detailnya. Wa imma biqrari syarik maratain ala nafsihi bisyarika. Adapun kalau pengakuan, maka si pencuri atau pelaku pencurian ini yaitu mengakui sebanyak dua kali bahwasanya dirinya memang telah mencuri. Saksikan, saya memang mencuri. Satu, saksikan saya mencuri. Dua, namanya ada dua kali, ya. Dua kali ikrar, pengakuan. Berarti baru bisa ditegakkan hukuman. Lama roh Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam ata bilis kat iktarofa faqala lahu ma ikhaluka tarakta faqala bala fa'ada alaihi marataini au salasan fa'amara bihi fa'kuti'a atau fa'kuti'an. Yaitu sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utia bilisin, didatangkan seorang lis, di situ perampas, ya, atau pencuri, dan dia telah mengaku, maka kalau dia mengaku maka lahu, maka Rasulullah bersabda kepada pelaku tersebut, ma'ikhlal kasarakta, aku rasa kamu tidak mencuri. Surat-surat selama, Pak. Bersabda, aku rasa engkau tidak mencuri. Kala, maka si pencuri tersebut berkata, bala, tentu ya Rasulullah. Maksudnya, iya aku mencuri. Fa'ada alaihi maratain. Kemudian Nabi SAW mengulangi dua kalimat tersebut. Atau mengulangi tiga kali. Namun si pencuri tersebut mengaku bahwasanya dia benar-benar dia mencuri sebanyak dua atau tiga kali, maka Nabi Sosa memerintahkan untuk dipotong tangannya. Nah, kalau jauh min hadisi Abi Umayyah Al-Mahzumi. Karena yang ngomong dawat Nasai dan Ibni Majah. Dan kalau saya berdoa taala wala budda fi ikrarihi ayya sifat cari kota liyan dafa'a ihtimalu al ihtimala anahu yadunu al qat'a bima la kuti'a fihi, dan haruslah dalam pengakuan tersebut, ternyata dalam pengakuan tersebut dia harus bisa menceritakan kronologi atau menceritakan detailnya tentang pencurian tersebut. Ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Untuk menepis kemungkinan yang ada. Dari apa? Dari dia menyangka. Dibacanya. Sangkaan dipotong tangan. Bimala kuti'a fihi. Menyangkanya tidak dipotong tangan, ternyata dipotong tangan misalnya. Aliyak lama tawafuri atau tawafuru suruh tulkot'i au adami tawafuriha, atau agar diketahui syarat-syarat tersebut telah dipenuhi di dalam hukum potong tangan atau tidak dipenuhi. Alhasil penguatan tersebut dia harus apa? Bisa menceritakan secara kronologi rinci ya, agar menghilangkan dari kemungkinan-kemungkinan syubhat atau apa yang ada di dalam benak si pencuri tersebut. Ya. Bisa juga ya kan, misalnya ada pencuri yang dia disuruh mencuri tapi apa? Dikasih minuman keras. Ayo mencuri, biar apa berani kasih minuman keras. Akhirnya apa? Mungkin akhirnya dia tidak bisa menceritakan kronologi pencurian misalnya. Maka yang seperti tentunya akan menimbulkan syubhat dan ihtimal. Adanya unsur paksaan, mungkin ada unsur dikelabui orang lain misalnya. Sehingga pengakuan dengan menceritakan kronologi ini penting. Kemudian selanjutnya wala budda ayu talibal masruku minhu bimalihi, dan wajib orang yang dicuri tersebut adanya tuntutan atau menuntut harta tersebut. Kalau lam yutolib, lam yajibil qada. Kalau si yang dicuri tersebut tidak menuntut harta yang dicuri, maka tidak wajib dipotong tangannya. Ya. Misalnya orang yang dicuri sekian juta misalnya. Nah, setelah si pemilik diceritakan, oh ini orangnya susah misalnya, kepepet dan sebagainya, ya sudah tidak apa-apa misalnya, apa ya, tidak apa, dimaafkan misalnya. Biasanya dia itu nggak mencuri misalnya, orang-orang baik cuma karena kepepet misalnya, akhirnya mencuri. Nah, kemudian si pemelihara kemudian tidak menuntut, sudah. Maka yang seperti ini tidak dipotong tangannya. Karena tidak ada tuntutan si orang yang dicuri tersebut harta yang diambil. Li'annal mala yubahu bi'ibahati sahibihi wa badli lahu. Karena harta itu yubahu berarti dibolehkan, dimubahkan atau dibolehkan oleh si pemilik harta tersebut. Dan tentunya berarti diberikan kepada orang yang mengambil harta tersebut ya. Fa'idha lam yutolib ihtamala anahu samaha bihi lahu. Nah, jika apabila memang si harta orang yang dicuri tersebut tidak menuntut, berarti apa? Berarti ini artinya dibolehkan, diizinkan untuk apa? Mengambil harta tersebut. Wadzalika subahun tadraul had. Maka yang sepertinya adalah menjadi subahat yang akan membatalkan hukum potong tangan bagi pengambil harta tersebut. Kalau ma'alah rasulullah ta'ala wa idha wajab al-qad'u kita kamu disuruhi kutihat yaduhu yumna. Dan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syaratnya telah terpenuhi, syarat-syarat apa pencurian telah terpenuhi semua, ya. Dari yang telah kita sebutkan, yaitu mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, yang diambil hartanya adalah harta yang mulia. Harta yang mulia, bukan harta yang tidak mulia. Mencuri khamar, mencuri khamar, mencuri alat musik, mencuri babi. Kemudian yang ketiga, syarat pencurian yang dipotong tangan yaitu mencapai nisab. Mencapai nisab yaitu seperempat dinar. Seperempat dinar. Kurang dari seperempat dinar berarti tidak dipotong. Kemudian syaratnya lagi mengambil harta dari harta simpanan. Mengambil harta dari harta simpanan. Kemudian syaratnya lagi, yaitu tidak adanya syubhat di dalam mengambil harta tersebut. Apakah syubhatnya itu dia merasa berhak? Itu yang lainnya. Kemudian syarat yang terpenuhi juga harusnya dia ada bukti pencurian. Misalnya menghadirkan dua saksi atau pengakuan dua kali si pelaku. Kemudian juga pengakuan tersebut disertai dengan kronologi atau detail di dalam proses pencurian tersebut, bisa menceritakan kronologinya. Kemudian syarat yang berikutnya, harta yang dicuri pemiliknya menuntut ya. Kalau menuntut berarti ditegakkan. Kalau tidak menuntut maka tidak ditegakkan. Maka ini syarat-syarat pencurian yang ditegakkan hukumnya. Wa idza wajaba al-qat'u Bedakah mensyuruti, dan apabila telah lengkap syarat-syaratnya, maka wajib untuk ditegakkan hukum had potong tangan si pencuri. Kutiat yadahul yumna, maka dipotong tangan sebelah kanan. Jadi potong tangan sebelah kanan. Di qiraat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam membaca firman Allah Ta'ala, Fakta'u aimanahuma, maka potonglah kedua tangan kanannya. Kok kedua tangan kanannya? Kembali kepada apa? Si pencuri laki-laki, si pencuri perempuan. As-sariqatu was-sariqu was-sariqu was-sariqatu. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri, berarti dua orang. Keduanya dipotong tangan kanannya. Bama halukat i min mafsarikaf, dan tempat dipotongnya yaitu di pergelangan tangan. Pokoknya di pergelangan tangan. Di anna yada alatus syarikati, karena tangan ini alat untuk mencuri ya. Wa uqiba bi i'dami alatiha, maka dihukum yaitu ditiadakan, dihilangkan alat pencuri tersebut, pencurian tersebut yaitu tangan kanan, bisa tangan kanannya apa ya, keumuman ya kan. Dia mencuri pakai tangan kiri terus misalnya. Ya keumumannya pakai tangan kanan. Waktu salah akadu alaka, dan mencukupkan dipotong itu di kaf, yaitu di pergelangan tangan. Di anna yada ida italakat ing syarafat ilaihi, karena tangan tentunya akan lepas. Kalau dipotong ya kan pas pergelangan ya kan. Ini selawat ilahi, ini akan lepas. Wabada kodi'aha yakmilu laha ma yahsimul damu wa yandamilu bihil khurudu min anwa'il ilajil munasabati. Dan setelah dipotong tangan, tentunya diberikan apa namanya obat untuk memutus apa kucuran darah, aliran darah. Kemudian kemudian damilu bil khuruj juruh jarah, dan kemudian diobati bagian luka yang bekas potong dari bermacam-macam ilat munasabah, obat yang cocok. Tapi kuli zaman bihasabihi, dan setiap tentunya sesuai dengan zaman yang ada, Allah Ta'ala alam. Kalau dulu ya, setelah dipotong dimasukkan ke apa minyak yang mendidih ya kan, masukkan nyos untuk apa menghentikan kucuran darah agar darahnya bisa langsung kering apa sarap-sarapnya itu langsung mengerut ya. Untuk sekarang tanya Pak Dokter, obat apa yang bisa cepat untuk menghentikan darah? Untuk keterangan masalah pencurian ini sudah selesai. Alam, alam di sini sudah saya sudah selesai. Ada yang sudah memastikan seperempat dinar berapa? Sesuai dalil, sesuai dalil tangan kanan, karena itu lah tentunya nanti hakimnya yang memutuskan. Kalau apa ya, dalilnya sesuai dalil ya, karena keumumannya memang tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kiri keumumannya. Ya, ada juga orang yang nggak umum ya, ada saja ya. Keumumannya tangan kanan itu lebih kuat. Ada pun tangan kiri itu ya, ya ada juga, cuma nggak umum. Mungkin sepakat seluruh dunia ya, tangan kanan itu mungkin lebih kuat. Kalau di bulan satu mungkin banyak yang tangan kanan lebih kuat gitu. Walaupun ada tangan kiri lebih kuat. Beda dan sebagainya. Boleh lah. Itu yang memutuskan nanti hakim. Kalau sekarang mungkin potong tangan lebih modern ya, yang dicontek dulu pakai bios ya. Kalau itu gimana boleh? Yang jelas dihilangkan alat mencurinya gitu. Sampai di sini ada lanjut. Salah tafsirnya tentang had kita itnorik. Itu hukuman tentang perampok, penyamun, perampas harta. Bila dalam sahabat, kalau itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.